warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Sore hari menjelang senja di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, ada Jembatan Ampera, dulu namanya Jembatan Soekarno. Ada pesan penting yang saya dapat dari balik Jembatan Ampera ini. Ampera, amanat penderitaan rakyat. Terlepas dari polemik penamaan jembatan ini, ada secuil kisah yang menarik bahwa jembatan ini dibangun oleh dua buah kutub kekuatan yang bertemu menjadi satu. Adalah keinginan rakyat dari seberang ulu dan seberang ilir agar bisa dihubungkan dengan satu jembatan. Dan yang kedua, keinginan penguasa membawa amanat rakyatnya ini agar apa yang dicita-citakan kemudian terjadi. Menariknya, karena ada ketulusan pada pemimpin di masa itu dan ada harapan yang ingin dipenuhi dari rakyat, maka jembatan ini dibangun dari hasil rampasan perang masa Jepang. Dan saat itu dibangun tahun 1961 yang harga dolar saat itu adalah Rp200. Tahun 1961, sekarang 2014 sudah 12.000. Coba betapa jauhnya penurunan, kemunduran ekonomi rakyat di mana Jembatan Ampera menjadi saksi. Adalah amanat seorang pemimpin, keberanian bersama rakyat untuk membangun bersama-sama, akhirnya Sungai Musi yang besar ini dapat dibelah. Dan simbol jembatan ini adalah simbol kekuatan bersama antara penguasa yang amanah dan rakyat yang punya harapan kuat. Lalu apa yang terjadi dengan kita saat ini? Ada banyak agenda tersembunyi dari banyak pemimpin yang ingin memperkaya diri. Ada banyak rakyat yang menderita, bahkan tidak bisa menaruh harapan pada pemimpinnya. Sehingga dalam rentang waktu 1961 sampai 2014, begitu jauh turunnya, sehingga per satu US dollar Rp12.000 ini. Introspeksinya seperti ini. Esensi seorang pemimpin adalah konsistensinya, keistiqomahannya menjalankan amanah dengan mengencampingkan kepentingan-kepentingannya, dengan membersihkan diri dari hidden agenda. Tidak boleh ada agenda-agenda tersembunyi untuk kepentingan hedonis seorang pemimpin. Disinilah sebetulnya esensi kezaliman yang paling zalim yang disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanah ala samawati wal ardi fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ketika Allah menawarkan amanat kepada seluruh lapisan langit dan bumi, semua menolak dan mereka merasa takut untuk menerima amanah. Sebaliknya, ada manusia-manusia yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri, tamak menginginkan amanah, padahal tidak sanggup untuk menjalankannya. Apa yang terjadi sekarang adalah sebuah kamuflase kepemimpinan penuh dengan kemunafikan, pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat. Tetapi kita punya harapan ke depan. 2014 menuju 2019, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau rakyat bangkit, rakyat bersatu, ingin menyatukan persaudaraannya seperti Sungai Musi yang membentang antara seberang ulu dan ilir, Indonesia bisa bersatu dan kuat. Asalkan para penguasanya punya tekad untuk membangkitkan kembali peradaban Indonesia dan menunjukkan kualitasnya di tingkat internasional. Seperti yang pernah digaungkan dalam beberapa konferensi internasional, bahwa Indonesia satu saat nanti akan menjadi negara maju. Orang bijak bilang, kebaikan sebuah bangsa tergantung kepada empat golongannya. Satu, ilmunya orang-orang bijak. Dua, adilnya penguasa. Tiga, doanya orang-orang saleh. Dan yang keempat, keberaniannya para kesatria. Ilmunya orang bijak di sini adalah para ulama dan intelektual. Keadilannya penguasa adalah pada eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya. Doanya orang saleh adalah doanya para ahli ibadah, para guru, para syekh, dan orang-orang baik. Dan yang keempat, keberanian para kesatria adalah keberanian militer, bukan dengan baju loreng dan pangkatnya para polisi dan tentara, tetapi keberanian jiwa dan raganya mempertahankan negeri ini dengan setiap tetes darahnya, bukan menjual bangsa ini, menjual tanah air ini dengan pangkatnya untuk kekayaan diri sendiri. Keberanian para mujahid, jangan matikan roh jihad di kalangan bangsa Indonesia. Kalau bangsa ini ingin tetap berdaulat, jangan biarkan para mujahid bangkit, sebab Indonesia ada karena jihadnya para ulama, para pejuang yang punya jiwa pemberani. Sebut saja perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang ini. Dan kemudian perjuangan Ki Merogan di Palembang ini. Ini cukup menjadi saksi bagi kita semua, jika empat komponen itu ada pada diri individu, ada pada diri seseorang, dan itu ditanamkan di pendidikan, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, agar individu orang-orang Indonesia menjadi orang bijak yang berilmu, menjadi pemimpin yang adil, menjadi orang soleh yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi kesatria-kesatria sebagai militer dan mujahid, bangkit bangsa ini. Dari Palembang, tepian Sungai Musi, ada pesan peradaban yang ingin saya sampaikan. Insya Allah, Islam akan tegak sebagaimana Palembang Darussalam pasca Sriwijaya kemudian bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.